satu sore kita bertemu kesekian kalinya. Aku bilang aku akan pergi meninggalkan kamu dengan sejuta kenangan. Percayalah kasih, dirimu hanya satu di hatiku. Aku bilang aku tetap cinta walau kau dan aku di benua yang berbeda. Wajahmu tertunduk sedih saat pertemuan kita berakhir. Long distance ini harus ku hadapi walau sulit dan pedih. Tambah dirimu lagi. Baby, please listen to my heart. I'm in love you, really loving you. That's forever. Baby, please be staying by my side. Where I get home, I will marry you.